بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab irsyad terhadap kitab irsyadus sari fi syarh sunnah lil barbahari. Dan pada pertemuan yang lalu, akhir dari pembahasan kita, kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah terkait dengan ingkarul munkar. Bahwa ingkarul munkar dengan tangan itu bagi penguasa adalah hak mutlak. Bagi pemerintah adalah hak mutlak bagi mereka untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan. Adapun selain mereka, maka dirinci. Apabila dalam sebuah keluarga, maka kepala keluarga dia memiliki wewenang penuh untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka kepala rumah tangga memiliki wewenang untuk mengingkari kemungkaran, merubah kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, dengan tangannya. Di antara dalil yang menyebutkan tentang hal ini, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat, sholat fardu 5 waktu di usia mereka yang 7 tahun. Dan pukullah mereka. Ketika mereka meremehkan, menggampangkan, meninggalkan sholat di usia mereka yang 10 tahun. Anak di usia 10 tahun dia belum mukallaf, belum baligh. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang tua, dalam hal ini ayah tentunya juga masuk ibu, untuk ketika melihat anaknya melakukan kemungkaran berupa meremehkan salat, meninggalkan salat, untuk mengambil tindakan merubah kemungkaran tadi dengan tangannya, wadribuhum, pukul mereka. Memukul anak tentunya dengan batasan-batasan yang tidak sampai melukai. Pukulan untuk mendidik dan bukan untuk menyiksa. Ini adalah merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran yang dilakukan oleh anak tadi dengan dia tidak mau sholat, dengan pukulan dari orang tuanya. Orang tua dalam hal ini bukan pemerintah, bukan penguasa. Namun dia berhak memiliki wewenang penuh untuk merubah kemungkaran dalam skup kecil yang itu merupakan tanggung jawab dia. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, Syekh Rabi' Hafizahullah, juga ada di sana orang-orang yang memiliki wibawa, orang-orang yang memiliki pengaruh. Dia bukan dari kalangan pemerintah, bukan dari kalangan penguasa, tetapi dia memiliki pengaruh. Dan kalau seandainya dia merubah kemungkaran tadi dengan tangannya, tidak akan terjadi fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Maka dalam hal ini wajib untuk merubah kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, dengan tangannya. Dan contohnya telah kita sebutkan. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Seperti misal menumpahkan, menghancurkan khamr yang diperjualbelikan dengan bebas di daerahnya, di wilayahnya. Demikian pula menghancurkan alat-alat musik. Demikian pula menghancurkan, merobohkan tempat-tempat yang di situ dijadikan perkumpulan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka itu merupakan wewenang dia. Kita lanjutkan ucapan beliau. Qala hafizahullah, walladhi la yastati'u an yughayyira biyadihi yamna'uhu min dhalika as-sayf wal-'asa fala yukallifuhu Allahu dhalik. Adapun orang yang tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya, karena dicegah oleh as-saif wal 'asa, pedang, demikian pula tombak. Artinya, apabila dia ingin merubah kemungkaran tersebut, akan berbahaya. Berbahaya bagi dirinya, berbahaya bagi keluarganya, keselamatan mereka. Akan terancam dengan ancaman yang nyata apabila dia melakukan hal tersebut. Maka yang seperti ini, la yukallifullahu dzalik. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuannya. Sudah, dia ingkari dengan lisannya. Dia ingkari dengan hatinya. Ketika dia khawatir mengingkari kemungkaran tersebut yang dia lihat akan berakibat fatal pada dirinya dan keluarganya, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Idza kana yastati'u an yughayyira bi lisanihi yaqulu kalimatal haqq falyughayyir bi lisanihi indama yara hadzal munkar. Apabila seseorang itu bisa, mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan dia mengatakan, mengutarakan, menyampaikan kalimat-kalimat yang hak, nasihat-nasihat yang hak dengan cara yang hak pula, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu. Ketika dia melihat kemungkaran itu, dia rubah dengan lisannya. Gak mampu dia merubah dengan tangannya, tetapi dengan lisan bisa. Apakah secara langsung dia sampaikan nasihat tersebut kepada yang bersangkutan, kepada yang melakukan kemungkaran tadi, atau dia sampaikan kepada orang yang menurutnya mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dia ingin menyampaikan langsung gak bisa, gak mampu. Tetapi dia tahu itu mungkar. Dan kalau seandainya dia sampaikan kepada orang yang mampu, dia yakin bahwa kemungkaran itu akan berubah, akan bisa dirubah, maka dia sampaikan kemungkaran tersebut kepada orang yang memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk menyampaikan nasihat kepada yang bersangkutan. Aw fi ma yaktubu yubayyinu lin-nasil haqqo bid'un mutafashshiyah wa munkaratun mutafashshiyah yubayyinu lin-nasi anna hadza munkar bil 'ilmi wal hujjati wal burhan. أن هذا منكر وهذا حرام وهذا كذا يبين بقدر ما يستطيع الإنسان يغير بالقلم أيضا. Atau dia menulis kemungkaran itu terjadi, menyebar secara umum, maka dia memberikan nasihat dalam rangka merubah kemungkaran itu, nasihat kepada kaum muslimin merubah kemungkaran tersebut. Fima yaktub, dengan tulisannya. Yubayyinu linnas, dia jelaskan kepada manusia. Bid'un mutafasyyah, kebid'ahan terjadi, kemungkaran merajalela. Wa munkaratun mutafasyyah, kemungkaran merajalela. Yubayyinu linnas, dia jelaskan kepada manusia. Anna hadza munkar, bahwa ini adalah perbuatan mungkar yang terjadi saat itu adalah sebuah kemungkaran. Walau banyak orang gandrung, banyak orang ikut-ikutan punya andil, tetapi ketika itu mungkar bil hujjati wal ilmi wal burhan, dengan dalil dari Alkitab wa sunnah bahwa itu adalah kemungkaran, tetap disampaikan. Bisa dengan lisannya, disampaikan dengan lisan, kalau tidak bisa dengan tulisan. Jelaskan kepada kaum muslimin, anna hadza munkar wa hadza haram. Ini adalah perkara mungkar, ini adalah perkara yang haram. Wa yubayyinu biqadri ma yastati'ul insan. Dan seseorang itu merubah kemungkaran yang dilihatnya sebatas kemampuannya. Mampu dia dengan lisan, dengan lisannya. Dia mampunya hanya dengan tulisan yang disertai dengan hujjah dan burhan. Dia rubah kemungkaran itu dengan tulisan. Fa illam yastati', kalau ternyata dia juga tidak mampu dengan lisan, dengan tulisan, enggak mampu karena hal-hal yang sangat mendesak pada kondisi orang tersebut, tetapi dia melihat itu kemungkaran. Fal yughayyirhu biqalbihi. Hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dengan dia mengingkari, iya itu jelas mungkar. Ingin menyampaikan, enggak mampu. tidak akan tersampaikan nasihat itu kepada pelaku kemungkaran. Maka dia merubah kemungkaran itu dan mengingkari dengan hatinya. Qala amma at-taghyiru bil qalbi fa huwa wajibun ala kulli fardin minal ummati an yunkirahu bi qalbihi. Adapun mengingkari, mengganti, merubah kemungkaran dengan hati, kemungkaran yang dilihat dengan mata kepalanya, tahu dia bahwa itu mungkar, tak mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan lisannya, maka dengan hati, kata beliau, fahuwa wajibun ala kulli fardin minal ummah. Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah suatu kewajiban atas setiap individu kaum muslimin. Orang melihat kemungkaran, kemudian dia santai, kemudian dia merasa tenang, nyaman dengan kemungkaran tersebut, dia tidak mengingkarinya. Maka yang seperti ini, tanda bahwa keimanan dia sangat-sangat lemah, berada pada titik paling lemah. Ketika dia melihat kemungkaran, bahkan ketika dia turut andil melakukan kemungkaran itu, dia tahu itu adalah kemungkaran, dia lakukan dengan kesenangan yang ada pada hatinya. Maka pada saat itu dia berada pada titik yang paling lemah dalam keimanannya. Wa idza balagha al-amru annahu la yunkiru biqalbihi falaysa wara'a dhalika mithqalu habbati khardalin min iman. Dan apabila perkaranya sampai pada tingkat di mana dia tidak bisa mengingkari, tidak merubah kemungkaran itu dengan hatinya, yang kita sebutkan tadi, nyaman dia. Bisa jadi bukan dia yang melakukan kemungkaran, teman-temannya yang melakukan kemungkaran, tapi dia ikut asik bersama dengan mereka. Yang ini mabuk-mabukan, dia asik bergaul dengan mereka, walaupun dia tidak ikut minum. Kumpul dengan yang lain, merokok mereka, di gubuknya, di tempat persembunyiannya. Saya enggak ikut-ikutan . Tapi dia duduk bersama dengan mereka, asik ngobrol dengan mereka. Dia lihat kemungkaran itu, diam dia, bahkan ikut bercanda dengan mereka. Tidak diingkari kemungkaran itu, tidak dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, dan tidak pula dengan hatinya. Kata beliau, falaysa wara'a dzalika mithqalu habbati khardalin min iman. Maka tidak ada lagi di balik itu pada orang tersebut sedikit pun keimanan. Apalagi ketika dia melakukan kemungkaran dengan dasar dia senang dengan kemungkaran tersebut, maka berada pada titik terlemah dalam keimanannya. Kemudian beliau Syekh Rabi' Hafizahullah membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَيْسَ وَرَأَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus seorang Nabi pun pada umat-umat sebelum ini, melainkan pasti para anbiya tersebut memiliki para penolong dan sahabat-sahabat setia dari kalangan umatnya. يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ. Mereka orang-orang yang dengan setia membela Nabi tersebut selalu mengamalkan sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrihi, mereka selalu mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian setelah itu mereka akan digantikan dengan generasi berikutnya. Nabinya meninggal, sahabat-sahabat sejatinya, sahabat-sahabat setianya juga wafat, digantikan dengan generasi-generasi berikutnya. Sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat beliau, wafat para sahabatnya, wafat generasi-generasi terbaik dari umat ini. al-qurunul mufaddalah, digantikan dengan generasi-generasi berikutnya. Yang terjadi pada kebanyakan mereka, yaquluna ma la yaf'alun, mereka menyampaikan, mengutarakan, mengajak sesuatu yang mereka sendiri justru tidak melakukannya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mereka mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mereka tidak melakukan kebaikan dan justru melakukan kemungkaran yang mereka tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, berjihad melawan mereka, apakah dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia seorang mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang melawan mereka, mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka dengan lisannya, dia juga sebagai seorang mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan siapa yang mengingkari, melawan mereka, orang yang istilahnya yang lagi ramai sekarang jarkoni, dia mengajak kepada kebaikan, tetapi terang-terangan dia meninggalkan kebaikan tersebut. Dia melarang dari perkara-perkara yang mungkar, tetapi dengan terang-terangan dia justru melanggar kemungkaran-kemungkaran tersebut. Faman jahadahum, maka barang siapa yang melawan mereka, membantah mereka, menjelaskan kejelekan-kejelekan mereka dengan tangannya, dia seorang mukmin. Enggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hujjah dan burhan yang disampaikan, fahuwa mukmin, maka dia juga sebagai seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin, enggak bisa dengan tangannya, enggak mampu pula dengan lisannya, dengan hatinya. Diingkari dengan hatinya, dilawan, enggak, saya enggak mau ikut-ikutan, sudah, yang jelas dia menyelisih al-haq, khalaf al-haq wa khalaf al-kitab wa sunnah. Dia ingkari dengan hatinya, enggak mau ikut-ikutan, dia ingkari, dia tolak, fahuwa mu'min, maka dia juga sebagai seorang mu'min. Walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada lagi di balik itu. Ketika dia tidak melawan mereka, tidak mengingkari mereka, tidak ingin merubah kemungkaran yang dilakukan oleh mereka dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya, enggak ada lagi di balik itu keimanan. Allahu a'lam bissawab. Selesai kita dari nukilan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Dan insyaAllah kita sambung pada pertemuan mendatang membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.